Hanya untukmu, Maya Sabrina Vita. Selamat siang, terima kasih. Cewek-cewek belingoh semuanya, ibu-ibu dan remaja putri, selamat siang. Thank you banget udah ikut hadir siang hari ini ya. Albert, selamat siang. Iya, tadi sudah kamu disalamin ya. Oh ya, anak juga terima kasih sekali lagi. Langsung aja sayang, hanya untukmu kita persembahkan buat teman-teman di sini. Daftar lagunya banyak sekali ya. Ada betul. Hanya untukmu, Maya Sabrina. Kita mainkan bersama Romansa News. Senyum ku berikan kepada semua. yeah. Siren Besole, selamat siang. Dapat salam dari Tante Dela. Terima kasih Maya Sabrina ya.